Bila kau merasa dapat temukan kebahagiaan dunia dengan jalanmu sendiri, dengan caramu sendiri. Kau sadari kau sesatkan diri sendiri, dan semua yang tak berarti. Dunia penuh menangis, dunia penuh sedih melihat tingkahmu. Dunia penuh menangis, dunia penuh sedih melihat dirimu. Tidakkah kau sadari semua itu kan hidupku percuma, buang waktu saja. Tak kau sadar